Bismillahirrahmanirrahim. Qauluhu wa yuktalu ay tariku sholati. Kata yuktalu dalam Fathul Mu'in itu fa'il, naibul fa'ilnya adalah tariku sholah ya. Jadi orang yang meninggalkan sholah itu mendapatkan sanksi dari syariat ya, berupa dipancung. Fadhomiru ya'udu ala ma'lumin minal makom. Jadi kalau naibul fa'ilnya berupa tariku sholah, maka dhomirnya adalah dhomir yang tidak berupa lafad ya. Jadi dhomir tapi tidak kembali ke satu lafad tertentu. Marji dhomirnya itu bukan, marji dhomirnya tidak ada. Tapi marji dhomirnya itu pemahaman ya, pemahaman dari runtutan kalimat. Jadi ada dhamir yang tidak kembali ke satu kata, itu ada kembalinya ke pemahaman. Wa yasihu 'audu 'alal muslimil mutaqaddim. Kemudian dhamir ini kalau dikembalikan ke kalimat sebelumnya itu berupa kata muslim ya. Jadi bisa dikembalikan kepada tariku sholah. Kalau tariku sholah itu tidak ada marjinya. Marjinya di kepala, di otak ya. Bisa dikembalikan ke kata muslim. Kalau kata muslim berarti ada marjinya. Wa wasluhu bil islami ma'al hukmi 'alaihi bil kufri bisa bi jahdihi wujubaha bi tibari makana. Jadi kalau diterjemah itu kan seorang muslim dibunuh ya. Seorang muslim dibunuh karena meninggalkan sholat. Seorang muslim tapi disifati dengan kafir. Jadi muslim itu kan lawan dari kafir. Tapi dalam kalimat ini ada kata muslim yang disifati dengan kafir, itu kan aneh ya. Seorang muslim disifati dengan kafir, dihukumi kafir sebab dia mengingkari kewajiban sholat. Jadi muslim ini dipandang dari masa yang lampau. Bitibari makana itu artinya sebelumnya dia muslim tapi sekarang dia sudah tidak muslim. Jadi orang ini gimana statusnya? Ya kafir. Mengapa disebut muslim? Karena dulu dia muslim. Itu namanya bi'tibari makana. Ini majas mursal ya. Wa qauluhu kufran ayil kufrihi bijahdihi wujubha faqat labihi ma'tarqib. Jadi seorang yang mengingkari kewajiban sholat itu dia berstatus kafir. Kekafirannya itu dikarenakan ingkarnya saja, bukan dikarenakan ingkar beserta meninggalkan. Jadi ingkar saja itu sudah kafir. Meninggalkannya ya pasti meninggalkan dong, ingkar. Idil jahdu wahdahu muqtadin lil kufri li ingkarihi ma huwa ma'lumun minaddin bidarurah. Jadi mengingkari kewajiban sholat, ya mengingkari kewajiban sholat saja itu sudah menuntut kekafiran. Karena ia mengingkari sesuatu yang pasti diketahui, sesuatu yang semua orang pasti tahu ya. Tidak mungkin ada orang Islam yang tidak mengetahui kewajiban sholat lima waktu. Jadi hal-hal yang sifatnya maklum minadin bidarurah, hal-hal yang mayoritas bahkan seluruh umat Islam mengetahui hukum itu, kalau hukum itu diingkari maka berdampak pada kekafiran. Qauluhu in tarakaha ay bi allam yusalliha hatta kharaja waqtuha awalam yusalliha aslan. Kalimat intarokaha itu maknanya adalah ia tidak sholat ya, tidak melakukan sholat hingga waktunya keluar, atau dia tidak sholat sama sekali. Jadi bisa sholat di luar waktu, bisa tidak sholat sama sekali. Waqauluhu jahidan wujubaha misluhu jahada wujuba ruknin mujma'in alaihi minha aw fihi khilafun wahin. Seorang yang mengingkari kewajiban sholat itu dia dihukumi kafir. Begitu pula orang yang mengingkari satu rukun dari rukun sholat yang rukun itu disepakati oleh semua ulama, atau ada perbedaan tapi perbedaan itu perbedaan yang lemah ya. Misalkan ada orang yang ingkar bahwa sholat itu tidak ada sujudnya, itu juga kafir itu, walaupun tidak mengingkari secara total ya, karena rukun dari sholat yang disepakati ulama itu tergolong tadi ma'lum minaddin bidarurah ya, hal-hal yang dipastikan semua orang Islam tahu. Falayung salu wa yusalla alaihi ay wa la yudfanu fi maqabiril muslimin likaunihi kafiron. Jadi orang yang tidak sholat karena ia mengingkari kewajibannya, dampak setelah ia dieksekusi adalah ia tidak dimandikan dan tidak disolati. Kalau tidak dimandikan ini tidak wajib ya. Kalau dimandikan ya tidak apa-apa. Tapi kalau tidak disolati ini ya wajib, tapi kalau disolati haram. Ya, jadi memandikannya tidak apa-apa, tapi mensolatinya haram. Dan dia juga nanti tidak dimakamkan di pemakaman orang Islam, ya karena dia kafir. Wa yubadiru man marra ayil muslimul mukallafu tahiru. Ini sekarang membahas qadha' ya, mengqadha' salat. Mengqadha' salat itu ada yang harus bergegas ya, harus secara langsung, ada yang boleh ditunda. Jadi kalimat yubadiru itu yang menjadi fa'il adalah orang Islam mukallaf dan suci. Man waro isinya adalah muslim mukallaf tohir. Qauluhu bifa'itin ay biqadha'ihi. Kata bifa'itin itu ada pembuangan mudhaf ya. Jadi asalnya biqadha'ihi. Seorang harus bergegas mengqadha' salat yang telah habis waktunya. Jadi seorang harus bergegas. Ini kalau tidak ada mudhafnya ya tidak bisa dipaham ya. Qauluhu alladzi yadhharu annahu ayman alaihi fawaitu fatadhu bighairi udrin. Kemudian dhamir annahu ini kembalinya kepada orang ya yang memiliki tanggungan beberapa salat yang ditinggalnya tanpa udzur. Qauluhu ma'adza ma yahtaju li sarfihi fi ma labudda lahu minhu kanahwi naumin aw mu'nati man talzamuhu mu'natuhu. Seorang yang memiliki tanggungan sholat dan tanggungannya itu tidak dikarenakan udzur, seorang yang tidak melakukan sholat dan keluarnya waktu sholat itu tidak dikarenakan udzur, dia tidak boleh melakukan apapun kecuali mengqadha sholat. Ini pendapat yang cukup berat ya. Tidak boleh melakukan apapun kecuali mengqadha sholat, kecuali hal-hal yang tidak mungkin dibutuhkan, hal-hal yang tidak mungkin ditinggalkan ya. Hal-hal yang pasti dilakukan, yang tidak mungkin ditinggalkan, seperti tidur atau menafkahi orang-orang yang ditanggung nafkahnya, atau fi'li wajibin akhor mudhayyak yuhsafautuhu, atau melakukan kewajiban lain yang waktunya sudah sempit ya, yang hampir terlewatkan. Wa annahu yahrumu alaihi tatawu'u ay ma'asihatihi khilafan lijarkasi. Orang yang memiliki tanggungan sholat yang tidak ada udzur meninggalkannya, kalau dia melakukan sholat sunnah ya, melakukan kesunahan, itu hukumnya haram. Hukumnya haram tapi masih sah ya. Berbeda dengan pendapat Zarkasi. Zarkasi mengatakan hukum sholat sunnah bagi orang yang masih punya tanggungan sholat itu selain haram juga tidak sah. Jadi melakukannya sia-sia. Qauluhu wa yubadiru bihi ay bil qada'i. Domir bihi kembali ke qada', wa qauluhu in fata il fa'itu. Fa'il dari fata adalah al-fa'id. Wa qawluhu kanomin lam yata'adda bihi bihina fima idha ta'adda bi'anna mafir wakti wa zonna adaman istiqat aw syaka fihi falayakunu udron. Termasuk udzur meninggalkan sholat adalah tidur yang tidak maksiat ya, tidur yang tidak ceroboh. Berbeda dengan tidur yang ceroboh. Jadi ta'adda itu mana asalnya yang melewati batas ya, maksudnya tidurnya itu tidur yang maksiat. Jadi tidur yang tidak maksiat itu mengecualikan tidur yang maksiat. Tidur yang maksiat adalah seorang yang tidur di dalam waktu sholat ya, tidurnya sudah masuk waktu sholat. Seorang yang tidur sudah masuk waktu sholat dan dia punya dugaan bahwa dia tidak bangun ya, dia tidak bangun sebelum waktu sholatnya keluar. Atau dia ragu ya, dia tidur tapi ragu apakah nanti saya bangun sebelum waktu sholat habis atau tidak, itu ragu juga masuk ta'adda ya. Ta'adda itu melampaui batas atau melewati, maksudnya melanggar hukum syariat. Kalau tidur seperti ini maka tidak termasuk kategori udzur. Jadi walaupun tidur itu termasuk udzur tapi tidak semua tidur ya. Maka Allahu anisyan kadzalik ay lam yata'adda bihi amma idza ta'adda bihi bi anna sya'an manhiyin anhu kala bisa tronjin masalan fala yakunu udzron. Lupa juga sama, lupa itu juga termasuk udzur salat. Tapi lupa yang menjadi udzur salat hanya terbatas lupa yang tidak melanggar syariat ya. Kalau lupa melanggar syariat, contohnya lupa dikarenakan melakukan hal-hal yang dilarang, seperti bermain catur ya, satron itu catur. Jadi bermain catur hingga lupa waktu sholat itu ya dalam fikih tidak boleh tergolong lupa yang apa, lupa yang melanggar ya, lupa yang melanggar syariat. Jadi lupa yang dikarenakan bermain catur itu tidak tergolong udzur ya, tidak tergolong udzur karena hal ini disebabkan oleh hal-hal yang manhi anhu. Manhi anhu itu ya dilarang oleh syariat.